memang orang hidup itu boleh dikatakan seperti dunia yang sedang berputar. Saya sebagai kaum wanita, ada kalanya di bawah, ada kalanya di bawah, atas. Kalau sudah capek di bawah, ya di atas. Yang saya maksud itu ya rezekilah. Yang dikatakan yang di bawah selalu ditindes oleh roda itu. Jadi ya rezeki kurang bisa masuk. Ternyata saya mempunyai suami yang pertama-tama kawin dengan seniman. Seniman-seniman musik. Pertama saya diambil istri itu yang main gitar. Waduh, saben hari rasanya geli terus. Bagaimana kalau tidak geli? Soalnya ya suami saya itu kalau enggak main, saya yang digitari terus. Akhirnya ya enggak jodoh itu bagaimana ya? Seniman itu gampang bosenan. Terus kawin sama ini tukang pukul gong. Pukul gong itu enak, soalnya mukulnya jarang, sekali besar. Bagi saya lumayan deh. Nah, habis saya punya suami seperti pemain musik, seperti pemain mukul gamelan sudah saya alami. Menjanda, sementara saya buka restoran. Restoran di pinggir jalan yang rame, ada bus lewat, ada truk lewat. Semua lewat tapi tidak ada yang mampir. Kebangetan menurut yang kebangetan ya nasib saya sendiri. Saking bingungnya saya ini membuat perusahaan ini, panti pijet. Pijet yang dinamakan pijet tradisional dengan ramuan jamu-jamu yang bisa menggairahkan badan kaum laki-laki. Berkat hasil saya kursus mijet. Waktu saya kursus di Sumatera, pertama-tama yang saya pijet itu gajah. Gajah bisa selesai ini sakitnya. Tapi sekarang ini ya anak buah saya kalau nggak salah ini 333. Semua itu rupa-rupanya kok bandel, berani sama bosnya. Memang sebagai bos ya tidak pernah mengebosi anak-anak, jadi apa gimana. Tapi nyatanya sekarang anak-anak itu ya bahagia, sudah mempunyai rumah sendiri-sendiri, entah kontrak, entah ikut orang tuanya juga saya nggak tahu. Ani? Selamat siang, Tante. Oh, selamat siang. Itu sarapan kamu tadi? Siapa? Sudah sarapan belum? Sarapan dengkulmu itu. Durung-durung, muring-muring ya apa sih? Bukannya marah-marah, soalnya datang kok langsung tanya sarapan. Mestinya kan tanya pasiennya udah datang dulu. Enggak gitunya. Biasanya pas yang datang kan cerah itu berarti sudah sarapan. Enggak, maksudnya saya ini kan mau membagi pekerjaan. Mau dibagi? Iya. Siapa yang mijet orang yang dari pekerjaan yang kasar, mijet harus orang yang dari harus itu apa? Harus itu. Orang yang dari pekerjaan dari kantor, gitu kan mau saya begitu. Begitu. Bagaimana, Dah? Apanya? Kamu kerasan enggak kerja di sini? Saya? Iya. Ya kerasan enggak kerasan. Oh, enggak kerasannya apa? Enggak kerasan sepi gini, enggak ada pasaran sama sekali. Belum pasaran. Kok macam-macam kamu lah, teman-temannya lainnya udah datang belum? Tadi kelihatan naik itu licak sana, tapi kebabit sana tidak tahu. Mudah-mudahan nanti kalau ini sudah maju, saya usahakan antar jemput gitu ya. Pagi Om. Oh pagi. Mantap, Om. Kok panggil Om ya? Pak. Udah saya enak. Ya? Gak apa-apa. Ini cuma gitu Pak Ose. Iya dong, kan boleh ya. Sama ceweknya aja kan ya. Gimana? Ini begini. Oh belum waktunya. Ini kan orang masih bangun tidur apa langsung bangun terus pijet yang gak ada. Iya maunya sih begitu ya. Iya. Bangun tidur langsung pijet kan enak. Enak. Tante. Iya. Tadi tuh di tengah jalan. Iya. Saya ketemu langganan. Bagaimana? Mau minta pijet sama saya. Loh yang namanya daging sudah krempeng tapi iya. Bentar kan udah keropok nggak jadi keropok kan? Kamu itu ya begini. Pijet ini sudah ada tempatnya. Mijet orang di jalan itu apa yang kepantesan? Orang loh, ini pijet tradisional, pijet sudah mempunyai organisasi. Tapi mengapa kamu masih mempunyai perbuatan mijet orang di tepi-tepi sungai? Itu kan namanya panjian. Itu namanya tukang pijet bajul itu namanya. Tapi kalau tante kayak iya. Saya nih ya, katanya kemarin itu langganan saya bilang nanti mau ketemu di sana gitu, boleh tuh kalau begitu kan? Di mana? Ya pokoknya nggak di sini gitu, di luar gitu. Oh itu namanya dinas luar, tapi harus ada surat ini, surat izin sampai ujian. Kan kalau sudah selesai pekerjaan dari sini nggak boleh atuh. Loh, boleh. Atu itu apa sih? Atu itu apa? Atu itu kalau di Jakarta jadi dong gitu. Oh, selamat siang, Tante. Selamat siang, waduh. Aduh, laporan. Oh, boleh. Saya datangnya kesiangan. Loh, ada apa tadi kok sampai kesiangan? Habis pasaran sepi. Laki-laki semua pasaran. Iya, iya. Eh, ini pijit loh ya, bukan pasaran-pasaran ya. Apa? Gigit. Apanya yang digigit? Itunya tuh. Apanya? Sendoknya. Saya seneng sama anggota yang saya saat ini. Ya, suaranya serak-serak basah gitu. Terus Tante gini ya. Bagaimana? Karena saya lihat apa tuh pasaran sepi, jadi saya mau minta keluar aja deh. Apa? Minta apa? Minta keluar. Minta berhenti. Kalau mau keluar harus ada SIP. SIP apa sih? Surat izin pijet. Nanti saya bikin surat izin pijet. Nanti saya mau, soalnya ada yang nawarin. Iya. Kerja di sana. Mm-hmm. Bayarannya lebih banyak. Oh mau pindah tempat? Tempat. Oh itu. Boleh nggak? Itu kan udah anu. Apa itu dari pikiranmu sendiri, soal nanti di sini kerasan atau tidak itu terserah ya. Iya. Tapi kalau saya pikir jangan sampai keluar dari sini, lama-lama perusahaan ini maju. Habis kalau yang pijati saya tuh, yeah. Saya pijati habis orangnya tua-tua, gak dapat yang muda. Gimana dong? Loh, tua-tua itu enak. Apanya enak, Tante? Pengalamannya banyak. Jangan kira yang muda aja. Tapi Tante, saya juga setuju sama Lilis. Iya. Soalnya dia kan bicaranya terus terang. Saya juga begitu. Abis Tante mah gak mikirkan ini ekonomi kita ini. Tuh, soal itu nanti gampang ya. Usul. Bagaimana? Kalau boleh saya, kalau terlambat datang, saya sementara kalau sini pasaran sepi ya Tante ya. Iya. Saya nyebir pulau, boleh kan? Di tengah jalan. Itu ya boleh. Tante baik ya, boleh segala macam. Pijet pakai tikar kan? Iya. Di bawah kayu. Enggak, di kolong jembatan. Di kolong jembatan, ya. Yang pijet susah. Baru ngelosor, kecoak lewat. Ini saya enaknya sendiri saja kok ya. Tapi kan jadinya cepat selesai. Oh, Tante, ini lupa. Ini begini, Lis, sementara saya nugaskan kamu ya. Pergi ke bank sebentar. Ngambil apa tuh ke bank? Ngambil bank Samiun kan. Kalau ke bank ya ngambil uang dong. Uangnya uang Jepang atau uang apa nih? Uang sekarang kok uang Jepang. Cukup banyak enggak? Banyak. Sana mah. Soalnya kalau banyak saya gua lari. Loh jangan lari dong. Enggak, komisinya aja. Ya, komisi berapa persen komisi ya? Kalau sama Tante nih mesti terus terang. Kalau enggak dapet sih. Bisa ya. Nanti saya uang berapa ngambil cuma 100 juta. Aduh. 100 juta bawahnya pakai apa senang uangnya? Soal bawah itu kan gampang, tapi untuk Lilis 2 juta harus dihabiskan sehari ya. Kalau enggak habis pukuli kamu nanti. Ya. Galak bener kan ini. Boleh enggak kau berangkat sebentar ya? Iya ya. Dan Tante. Dan ini Dai Da. Ada namanya di sini ya. Lilis gigit. Sendok. Kok gigit-gigitan sih ya? Itu ada mobil di depan itu. Iya, rupanya siapa? Ada, mungkin ada ini pelaris untuk. Oh, langganan saya, Tante. Oh iya. Dapat nama saya tadi. Loh, yang jembatan kok udah bilang sama saya. Iya. Oh, mari. Misi. Oh iya. Apa di sini tempat pijat? Oh, bukan ya. Tempat perkosaan ya. Maksud saya untuk pijat. Iya, di depan kan ada tulisan. Ya. Panti pijet tradisional, gitu kan? Artinya tradisional untuk mengenili pijet itu. Apa mengenili itu? Tradisional itu jadi tradisi pijet di sini. Oh iya, itu ya. Mengenai itu tarik-tariknya itu kan? Tarik-tariknya memang belum saya pasang. Oh iya. Tapi sementara di depan itu hanya saya tulis papan nama itu panti pijet gitu. Oh, iya. Terus ada masuk lagi ada tulisan lagi. Tulisan apa itu? Awas anjing gitu. Di bawahnya itu ada gambar persis. Persis apa? Persis saudara. Gitu. Masa. Sebelum saya mau pijet, saya mau memperkenalkan nama saya. Oh, boleh ya. Nama saya Yopi. Oh, Yopi. Iya. Yopi itu mestinya orangnya itu ganteng, gagah. Masa Yopi persis semongko gini aja. Yopi pentil. Yopi itu keturunan apa? Bapak Manado. Mak Ula Jawa gitu ya. Mak Jawa. Oh Jawa. Jadi yobinya ikut bapak Manado. Iya. Pentilnya ikut mak Jawa. Jadi maknya dulu kerja di pabrik ban ya. Kok pabrik ban? Nah itu pentilnya itu. Yopi pentil. Nama tante. Iya sih, wong nama itu tidak mengandung alkohol ya. Mengandung alkohol. Tarifnya tante. Kalau tarifnya memang di sini tuh di anu diatur kelas-kelasan. Oh iya. Untuk kelas fit. Ya, oh, iya. Itu ho bayarnya di sini tuh 40.000. Fit pijet 40.000. 40.000. Loh kok mahal? Belum tahu caranya. Caranya? Kasurnya lebar, putih, bantalnya 6, guling 7. Dipenuhi bantal sama guling. Minyak yang sudah terkenal paling mahal untuk menggosok punggung saudara. Oh, ya. Iya. Pakai hadiah. Hadiahnya? Radio transistor. Fit 40.000. Iya. Lalu bawahnya? Bawahnya yang kelas pertama itu cuman 25.000. Syarat-syaratnya mesti ada. Ya, pakai kasur biasa, terus bantal 2, dapat hadiah anak kambing. Jadi kalau pulang saya mesti bawa anak kambing. Iya dong. Itu ya kalau ada orang tahu saya bawa nuntun kambing. Iya. Kalau nggak tahu dikira nuntun anak saya nanti. Ah, masa ya kebangetan anaknya kok kayak kambing ya, kebangetan. Yang kelas 3. Wah itu. Murah mesti. Murah memang. 5.000. Oh, murah ya? Iya. Juga kasurnya? Enggak pakai kasur. Pakai dipijit di atas meja. Iya. Terus minyaknya jelantah. Kan enak pilih yang itu. Apa pilih yang 40.000? Yang bebas ada enggak? Yang bebas enggak pakai untuk cuma 2.000 itu. Oh, 2.000, 2.000. Ah, 2.000 mau? Mau. Pijitnya di kamar mandi. Sama digerojok air, diidek lehernya ini. Pijit gak ada yang 40.000. Nah boleh saya pilih. Bapak kan orang tercemar. Loh kok orang terkenal. Nah itu 40.000. Iya. Tapi saya mesti pilih orang-orangnya. Boleh. Kalau milih di mana itu? Nah, di sana di pasar ikan. Orangnya ini loh yang mijet ini loh. Lah mijet yang milih di sini kok tanya. Ya iya di dalam apa di samping gitu kan saya mesti tahu. Saya kan bisa aja nanti saya mijet kenup itu kan. Oh iya. Ada yang datang saat-saat. Ini sudah modern loh. Tapi tante mesti tahu. Tahu. Kegemaran saya itu apa? Yang pokoknya badannya besar. Macam saya gini. Ah itu setelan saya. Kalau cari bahan besar, bahan namanya. Badan besar, orangnya yang kekar kan? Berangkat aja Tanjung Priok. Siapa? Orang yang biasa mengikuti karungan kuli pelabuhan itu. Katanya yang besar yang kekar. Tukang pijet ini loh tante. Nah kalau saya dipijet kuli pelabuhan sekali meretel ya tante. Ini kan wanita semua. Iya. Ya. Jadi ngomong jadong badan orang besar, orangnya yang semok. Semok. Yang lemah bu apa? Lemah gemulai. Gemulai. Omongnya yang sopan sopian. Sopan santun. Nah gitu ya. Saya panggilkan ya. Iya iya. Dah. Ya tante. Ya Ida. Ini ada mangsa dah. Ini. Ya kenalkan dah. Kenalkan. Iya. Nama saya Ida Noya. Oh Noya. Yopi. Yopi hitam. Yopi pentil kok Yopi hitam. Tidak kira Yopi Yopi hitam yang suka di TV kok lain gitu loh. Kamarnya mana? Kamarnya di sana, dekat kebun sana. Tak masa saya ini dipijet dekat kebun. Ini kan semua ada nomor berapa? 120 enggak salah nomornya. Kamarnya? Iya. 120? Iya. Lu kok banyak tante? Itu cuma 20 kamar. Yang 100. Yang 100 masih dibangun. Belum diapa-apa. Iya. Permisi tante. Ya boleh. Di vape ya tante? Oh iya yang 40.000. 40.000? 40.000? Iya. Oke. Mari om. Langsung aja sana ya. Bajunya lepas dulu om. Celana, baju. Ini belum-belum kok sudah dilepasin. Loh, kan kamu pijat. Iya. Ya dilepas bajunya masa dipakai. Apa mesti begitu peraturannya? Ini mau pijat apa mau memperkosa saya ya? Tante, tolong tante. Hei, ada apa itu? Coba ini lihat tante. Ada apa? Saya suruh lepas baju semua. Dia sudah pakaiannya minim sekali gini. Dah, kekasaran. Lu kan peraturan kan begitu, tante. Ya begitu. Oh, dilihat dulu orang ini pernah pijet enggak gitu. Lu pernah pijet? Belum. Lu aturannya tuh gini. Saya lepas. Lepas baju. Lepas celana. Lepas celana. Lu merinding, Desko. apa sih ini? Loh, enggak apa-apa, Om. Ini memang sudah jadi peraturan. Iya, nanti enak deh pokoknya. Untung kamu yang mijet. Kalau yang mijet tante tadi, aduh, ngereweli saya. Besep lagi loh sama tante. Iya. Siapa? Pokoknya servis memuaskan. Oh, itu tadi yang ditanya umpama saya mijet gitu. Iya. Oh, amblas kalau kamu. Saya ini sering mijet kereta api kok. Tante permisi ya. Iya, mari Om. Iya. Nah, ini pasti dulu. Ini celananya. Geli. Geli. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ah, malu dong. Kan cuma berdua di kamar. Iya, sudah tahu. Enggak apa-apa, Kak. Aduh, mulai. Rambut jangan putih-putih lo ya. Oke. Tenggorok Om dulu. Atas ini lo. Nah, situ. Masa bagian onderdil yang gawat terus ya di sana. Soalnya gini, Om. Saya takut-takutnya ini kalau onderdilnya itu korslet. Nah, saya yang bahaya. Iya. 9 bulan 10 hari, Om. Iya. Dadanya tuh kerasnya. Geli. Geli. Thank you. banyak yang bilang cinta sejati sukar dicari di dunia ini, namun aku terus mencari cinta suci, cinta sejati. Cinta, oh, di manakah engkau berada? Banyak yang bilang cinta sejati sukar dicari di dunia ini, namun aku terus mencari cinta suci, cinta sejati. Cinta, oh, di manakah engkau berada? Telah ku jelajah penjuru dunia, ku mencari cinta berkeliling.